Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibbati fillah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali kajian Al-Mulakhasul Fiqhi karya Fadlatul Syekh Al-Doktor Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Terakhir telah kita selesaikan pembahasan hukum-hukum seputar bejana dan pakaian orang kafir. Sekarang kita masuk bab baru. Qala hafizahullah, babun fima yahrumu 'ala al-muhdithi muzawaratuhu min al-a'mali. Bab mengenai perkara-perkara yang diharamkan atas orang yang berhadas untuk ia kerjakan dari amalan-amalan, ya, perkara-perkara yang haram atas orang yang berhadar untuk mengerjakannya dari amalan-amalan. Qala hafizahullah, hunaka ba'dul a'mali allati yahrumu 'ala al-muslimi. Di sana ada beberapa amalan-amalan yang haram atas muslim, idza lam yakun 'ala taharatin, jika dia tidak di atas taharah. An yuzabilaha, haram untuk ia mengerjakannya. Lisharafiha wa makanafiha, karena kemuliaan amal tersebut serta kedudukan amal tersebut. Nah, jadi barakallahu fikum, karena mulianya suatu amal, karena yakni amal tersebut memiliki kedudukan di dalam Islam, maka akan diharamkan bagi seorang muslim yang tidak di atas thaharah untuk mengerjakannya. Wa hadhihi al-a'malu nubayyinuha laka bi adillatiha. Amal-amal tersebut akan kami jelaskan untukmu dengan dalil-dalilnya. Litakuna minka 'ala balin, agar engkau ya memperhatikannya. Darimu ada perhatian. Fala tuqdimu 'ala wa'idin minha illa ba'da tahayyu'i lahu bi taharatil matlubah. Sehingga engkau tidaklah maju mengerjakan salah satu dari amal-amal tersebut kecuali setelah mempersiapkan diri untuknya dengan bersuci, ya, sebagaimana yang dituntut. Itu pendahuluan dari muallim. I'lam ya akhi anna hunaka asya'u tahrumu 'ala al-muhdith. Sawa'un kana hadatuhu akbara au asghara. Ketahuilah wahai saudaraku, Di sana ada perkara-perkara yang diharamkan atas orang yang berhadaf, sama saja apakah hadafnya besar ataupun kecil. Artinya, bagian yang pertama yaitu perkara yang diharamkan untuk semuanya, baik hadafnya akbar ataupun asghar. Wa hunaka asya' yahtassu tahrimuha biman huwa muhdithul hadatsal akbar. Dan di sana ada perkara-perkara yang khusus keharamannya bagi orang yang berhadas dengan hadas akbar. Baik. Jadi di sini dibagi menjadi dua oleh muallif hafizahullah. Yang pertama, perkara-perkara yang haram untuk dikerjakan bagi orang yang berhadas, baik hadasnya akbar ataupun asghar. Ini yang pertama, ya. Perkara-perkara yang diharamkan untuk dikerjakan bagi orang yang berhadas, baik hadasnya apa? Akbar ataupun asghar. Artinya apa? Seorang misal kena hadas akbar, tidak boleh mengerjakannya. Seorang kena hadas asghar, tidak boleh mengerjakannya. Adapun yang kedua, perkara tersebut khusus keharamannya bagi yang berhadas akbar. Jadi yang kedua apa? Perkara yang khusus keharamannya bagi yang berhadas akbar. Artinya apa? Kalau seorang hadasnya hanya hadas asghar, masih boleh mengerjakannya. Karena khusus keharamannya terhadap seorang yang hadasnya asghar. Jadi sehingga apabila dia berhadap asghar masih boleh mengerjakannya. Adapun jika dia berhadap akbar baru tidak boleh mengerjakannya. Jadi, sekarang kita mulai dari yang pertama. Qala hafizahullah fal asya'u allati tahrumu 'ala al-muhdithi ayyal hadithaini. Perkara-perkara yang diharamkan atas orang yang berhadas dengan kedua macam hadas, dengan kedua macam hadas, artinya akbar dan asghar. Ada tiga yang akan disebutkan, ya. Jadi ada tiga perkara yang barakallahu fikum diharamkan bagi orang yang berhadas, baik asghar ataupun akbar. Kemudian dari yang pertama, yaitu al-awwal masul mushafi asy-syarifi, menyentuh mushaf yang mulia, yang utama. Ya, menyentuh mushaf asy-syarif. Mushaf Al-Qur'an. Mushaf Al-Qur'an. Aini fala yamassuhu al-muhdithu biduni ha'ilin. Maka tidak boleh menyentuh mushaf seorang yang berhadas ini dengan tanpa penghalang. Dengan tanpa penghalang. Ini ada isyarat dari beliau, kalau menyentuhnya tidak secara langsung, ada penghalang di situ, apakah dengan pakaiannya, apakah dengan sapu tangan, atau dengan sarung tangan dan yang selainnya, maka tidak mengapa. Yang dilarang di sini bagi si orang al-muhdith ini, ya, jika dia menyentuhnya biduni ha'ilin, dengan tanpa penghalang, dengan tanpa penghalang. Sekarang sebagaimana yang tadi dijanjikan oleh muallif hafizahullah, beliau akan paparkan dalilnya. Apa dalil yang menunjukkan bahwa ini perkara yang dilarang? Orang yang berhadap, baik asghar ataupun akbar, dilarang menyentuh mushaf. Akan dia bawakan dari ayat dan dari hadis. Beliau mulai dari ayat. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala dalam surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ayat 79. Allah berfirman, la yamassuhu illa al-mutahharun. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidaklah menyentuhnya yakni Al-Qur'an, illa al-mutahharun, kecuali ya hamba-hamba yang suci. kecuali hamba-hamba yang suci. Makna ayat ini kata Syekh Hafizahullah, ay al-mutatahhiruna min al-hadathi janabatan aw ghayraha, yaitu orang yang bersuci dari hadas, baik itu berupa junub atau yang selainnya. Alal qawli bi anna al-murad bihim al-mutahharuna min al-bashar. Ini dengan pendapat bahwa yang dimaksud dengan mereka hamba-hamba Allah yang suci tadi, yaitu hamba-hamba Allah yang suci dari kalangan manusia. Baik, di sini muallif akan memaparkan bahwa lafaz al-mutahharun terjadi perselisihan di kalangan ahli tafsir. Tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Kecuali hamba-hamba yang suci. Kecuali apa? Hamba-hamba yang suci. Pendapat pertama mengatakan bahwa al-mutahharun di sini adalah dari kalangan bashar, manusia. Artinya tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang-orang yang suci, orang-orang yang bersuci. Jadi yang dimaksud adalah orang. Kalau dengan pemaknaan tafsir yang pertama ini, maka tepat. Tepat kita katakan tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang telah bersuci. Bahwa al-mutahharun maknanya adalah al-mutahharun min al-bashar, hamba-hamba Allah yang suci dari kalangan manusia. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua dari ayat, wa hunaka man yara anna al-murada bihim al-malaikatul kiram. Di sana ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud al-mutahharun, hamba-hamba Allah yang suci, adalah para malaikat. Adalah para malaikat. Dan pendapat kedua ini yang rajih, yang lebih kuat, bahwa yang dimaksud hamba-hamba Allah yang suci adalah malaikat. Karena ini sesuai dengan konteks kalimat surat Al-Waqi'ah ayat 79, ya. Pada ayat sebelumnya itu kan Allah berfirman, innahu laqur'anun karim fi kitabin mamnun la yamassuhu illa al-mutahharun. Sesungguhnya dia adalah Al-Qur'an yang mulia di dalam kitab-kitab yang terjaga, tidak akan menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang suci. Jadi yang dimaksudkan adalah kitab Al-Qur'an yang dibawa oleh para malaikat. Ini sebagaimana dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dia mengatakan wassahihu annahu al-kitab alladhi bi aidil malaikah. Yang benar yang dimaksud di situ adalah al-kitab Al-Qur'an yang berada di tangan-tangan malaikat. Berada di tangan-tangan malaikat. Jadi artinya ayat ini menjelaskan tentang penjagaan Allah terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran tersebut tidaklah menyentuhnya, ya, Al-Quran yang di langit sana tidaklah menyentuhnya kecuali al-malaikat, ya, bahwa syaitan tidaklah bisa sampai kepadanya, syaitan tidaklah bisa menyentuhnya, syaitan tidak bisa sampai kepadanya, tidak bisa menyentuhnya. Sehingga ini menunjukkan penjagaan Allah terhadap agama Islam. Tentu kita paham bahwasanya syaitan itu apa? Memiliki kebiasaan mencuri-curi dengar berita langit. Mencuri-curi dengar berita langit. Mereka saling bertumpuk-tumpuk satunya, salah satunya dengan yang lain. Ya. Saling bertumpuk-tumpuk. Sehingga sampai ke atas. Dan mereka mencuri-curi dengar berita langit. Baik. Maka Al-Quran ini Allah menjaganya. Maka disifati fi kitabin maknun, di dalam kitab yang terjaga. Ya, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidaklah bisa menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang suci, itu para malaikat. dan tafsir ayat tersebut dengan al-mala'i yang diriwayatkan dari beberapa sahabat. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, maksudkan satu orang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya, terkait ayat la yamassuhu illa al-mutahharun. Qala, berkata sahabat Anas bin Malik, qala al-mala'ikah. Yang dimaksud adalah al-mala'ikah. Kemudian diriwayatkan dari para tabi'in seperti Sa'id bin Jubair, Mujahid. Mereka mengatakan bahwasanya al-mutahharun yakni al-mala'ikah. Al-mutahharun yakni al-mala'ikah. Jadi yang kuat di sini adalah pendapat al-mutahharun, hamba-hamba Allah di sini itu para malaikat, bukan manusia. Sehingga muncul pertanyaan, kalau begitu ayat ini tidak tepat dijadikan sebagai dalil larangan kita menyentuh mushaf dalam keadaan berhadapan, karena yang dimaksudkan di sini adalah malaikat dalam menyentuhnya, yaitu kitab Al-Qur'an yang berada di tangan malaikat, tidaklah menyentuhnya kecuali hamba-hamba Allah yang suci, yaitu para malaikat, bahwa asyayatin tidak mungkin sampai kepadanya dan menyentuhnya. Tetapi dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan selanjutnya di sini, hamdulillah, wa hatta law fussilat al-ayatu bi anna al-murad bihim al-malaikah fa inna dhalika yatanawal al-bashara bi dalalatil isyarah. Baik, sampai pun seandainya ayat tersebut ditafsirkan bahwa yang dimaksudkan dengan hamba-hamba yang suci tadi adalah malaikat, ya, maka yang demikian itu juga mencakup hamba-hamba Allah dari kalangan manusia. Memang yang dimaksud dalam ayat adalah para malaikat, tetapi kata Syekh Habibullah, yatanawal al-bashar, ini juga mencakup hamba Allah dari kalangan manusia. Dari sisi apa? Bidalalati al-isyarat. Bidalalati al-isyarat, dengan dalil isyarat. Dengan dalil isyarat. Artinya ketika mushaf Al-Quran yang berada di langit sana tidaklah menyentuhnya kecuali malaikat, maka tentunya apa? Demikian pula yang berada di bumi tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Baik, kita bacakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa idza kana min hukmil kitab alladhi fis sama' an la yamassahu illa al-mutahharun wajaba an yakuna al-kitab alladhi fil ardi kadhalika li anna hurmatahu ka hurmatihi. Maka apabila hukum untuk kitab yang berada di langit tidak boleh disentuh kecuali hamba-hamba Allah yang suci, itu malaikat, maka wajib pula untuk kitab mushaf Al-Quran yang berada di bumi hukumnya pun demikian, karena kehormatannya, keagungannya itu sama. Keagungan mushaf yang di bumi sama dengan keagungan Al-Quran yang berada di langit, sama, tidak ada bedanya. Wa ayyakuna kitabu isma jinsin ya'ummu kulla ma fihi al-Quran sawa'un kana fis sama' aw fil ardh. Alasan berikutnya karena Al-Kitab itu adalah isim jenis, sehingga mencakup segala apa yang disebut sebagai Al-Quran, sama saja itu yang di langit ataupun di bumi, ya. Jadi dikatakan dalam ayat apa? Innahu laquranul karim, innahu laquranul karim fi kitabin maknun. Maka Al-Quran, kitab Al-Quran, baik itu yang di langit atau yang di bumi, sama, karena Alkitab adalah isim jenis mencakup segala apa yang dikatakan sebagai Al-Quran, apakah itu yang di bumi atau yang di langit. Sehingga barakallahu fikum, meskipun makna ayat adalah malaikat, maka hukumnya tercakup pula al-bashar, manusia, nah, dengan alasan yang tadi kita sebutkan. Dan yang menguatkan hal ini juga bahwa sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu pun berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan disyariatkannya bersuci terlebih dahulu sebelum menyentuh mushaf. Disebutkan dari A'mash, dari Ibrahim bin Abdul Rahman bin Yazid, dia berkata, kami pernah safar berjalan perjalanan bersama Salman radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di sebuah kesempatan sahabat Salman pergi untuk buang hajat. Setelah selesai semaja, dia datang kembali. Maka ini, ya, tabi'in mengatakan, wahai Abu Abdillah, kami ingin bertanya kepadamu tentang sebuah ayat dari Al-Quran. Maka sahabat Salman Al-Farisi mengatakan, saluni fa inni la amassuhu. Bertanyalah kepadaku, saya tidak menyentuh mushaf. Dia beliau akan menjawabnya dengan hafalan. Innahu la yamassuhu illa al-mutahharun. Karena sesungguhnya tidaklah menyentuhnya kecuali orang yang suci. Ini ucapan sahabat Salman. Innahu la yamassuhu illa al-mutahharun. Baik. Setelah itu fasa'alna faqara'a 'alaina qabla an yatawadda. Maka kami bertanya, kemudian beliau membacakan kepada kami sebelum beliau berwudu. Nah, artinya beliau tidak wudu langsung dibacakan. Karena beliau tidak menyentuh mushaf. Asy-syahid di sini sahabat Salman pun berhujjah, ya, tentang disyariatkannya sebelum menyentuh mushaf dengan, ya, la yamassuhu illa al-mutahhar. Jadi meskipun barakallahu fikum ayat tersebut terkait dengan malaikat, tetapi mencakup pula al-bashar, manusia, sebagaimana tadi telah disebutkan sisi pendalilannya oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan dikuatkan dengan adanya akar dari sahabat Salman Al-Farisi yang menunjukkan bahwa bisa memang menerapkan ayat tersebut juga untuk al-bashar dari manusia. Dan ini dalil dari ayat. Sekarang dari hadis. Makanya sering itu di mushaf-mushaf, di bagian sampul, itu di bagian sini ya, gitu ya. Potongan ayat ini ditulis di situ. La yamassuhu illa al-mutahharun. Sebagai percetakan, kemudian untuk memberikan tanbih sebelum, yakni seorang muslim membaca Al-Quran sembari menyentuhnya, hendaknya berwudu terlebih dahulu. Baik, sekarang dari hadis. Wa kama warada fil kitab alladhi katabahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ila ahli al-Yaman, dan juga sebagaimana datang di dalam surat yang dituliskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Yaman. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah surat yang ditujukan kepada ahli Yaman, penduduk Yaman, yang mana hal ini diriwayatkan min hadithi Amr ibn Hazm, dari hadith Amr ibn Hazm. Qawluhu, di situ terdapat, ya, ucapan la yamassul qur'ana illa tahirun, la yamassul qur'ana illa tahirun, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Ruwahu Nasa'i wa ghairuhu muttasila. Diriwayatkan Imam Nasa'i dan yang selainnya secara bersambung. Dan hadis ini shahahahu Al-Albani fi Irwa'il Ghalil. Jilid yang kedua nomor 8. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil jilid kedua nomor 8. Jadi hal ini baik, sahih insyaallah taala. Tapi meskipun di sana ada ulama yang lain yang mendhaifkan hadis ini seperti Syekh Muqbil rahimahullah. Baik. Maka hadis ini jelas menunjukkan tidaklah menyentuh Al-Qur'an illa tahirun, kecuali orang yang suci. kecuali orang yang suci. Hanya saja di sana ada ulama lain mengatakan, tapi hadis tersebut memang sahih. Tetapi kata Tahir, dalam menyentuhnya kecuali orang yang suci. Orang yang suci di sini maknanya apa? Orang yang di badannya tidak ada najis juga dikatakan tahir. Orang muslim, semata-mata muslim, dia belum wudu, dia belum, semata-mata muslim disebut apa? Tahir. Ya kan? Jadi orang semata-mata di dalam tubuhnya tidak ada najis, dia belum wudu, belum apa, cuma dia enggak ada najisnya, dikatakan juga tahir. Nah, orang yang sudah berwudu, sudah mandi, juga dikatakan tahir. Juga dikatakan tahir. Sehingga di sini ulama mengatakan lafaz tahir di sini at-tahiru yutlaqu bi-ishtirak. Kata tahir di sini maknanya banyak. Ya, bisa bermakna mukmin, karena mukmin itu suci. Bisa bermakna orang yang suci dari hadas besar, hadas kecil. Bisa pula bermakna orang yang tidak ada pada badannya najis. Nah, ketika lafaz ini barakallahu fikum masih mustarak tadi, tidak bisa kita mengambil atau bersandar hukum dengannya sampai ada yang memperjelasnya. Annal mustarak mujmalun fiha fala yu'mal bihi hatta yubayyan. Suatu kata yang masih maknanya banyak seperti ini tidaklah diamalkan sampai dia dijelaskan. Maksudnya itu yang mana? Apakah maksudnya mukmin? Berarti kalau yang dimaksudkan tadi ini mukmin, yang penting asal mukmin boleh nyentuh mushaf. Ataukah maknanya orang yang tidak ada pada badannya najis? Maka semata-mata orang yang pada badannya tidak ada najis boleh menyentuhnya. Ataukah maknanya orang yang telah bersuci dari hadap asghar dan hadap akbar, berarti kalau dengan makna yang ketiga ini harus dia wudu dulu, harus dia mandi dulu. Ini Al-Imam Syaukani menyampaikan ini, sehingga kata beliau ini hadis tidak bisa diamalkan. Tetapi di sana ulama mengatakan, ya, ulama mengatakan fal aula hamluha ala adna mahamidha wa huwa al muhdith hadatan asghar fa innahu al mutayaqqan. Yang paling utama tentu membawa makna tahir di sini kepada makna yang paling selamat, yaitu apa? Yang suci dari hadas asghar. Sehingga apa? Lebih pantas lagi untuk dilarang darinya orang yang punya hadas akbar. Dan juga apa? Orang yang semata-mata baru muslim saja, yaitu orang juga yang semata-mata tidak ada pada badannya najis, itu semua terlarang. Dibawa pada mana? Pada makna yang paling, ya, paling sempit, ya, yang paling selamat, yaitu dengan memahaminya bahwa yang maksud suci di sini adalah suci dari hadas asghar. Baik. Itu yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam syarah terhadap Bulughul Maram. Jadi barakallahu fikum, jika disebutkan di sana bahwa termasuk pendapat yang kuat pula bahwa mengamalkan suatu lafaz dengan seluruh makna-maknanya, dengan apa? Seluruh makna-maknanya. Sehingga makna tahir di sini kita amalkan dengan seluruh maknanya. Berarti hendaknya menyentuh mushaf itu siapa? Seorang yang muslim, seorang yang memang dia tidak ada pada badannya najis, dan seorang yang dia suci dari hadap akbar maupun hadap asghar. Dipakai semua makna tahir di situ. Diamalkan semuanya. Diamalkan semuanya. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya qala Ibnu Abdul Bar rahimahullah innahu ashbah innahu ashbahul mutawatir litalaqqin nas lahu bil qabul. Hadits tadi hampir-hampir menyerupai hadis mutawatir karena manusia kebanyakannya menerima hadis tersebut. Qala Syekhul Islam al-mam'i mashil mushaf li ghairi al-mutahhir, berkata Syekhul Islam mengenai larangan menyentuh mushaf bagi orang yang tidak bersuci, huwa mazhabu al-a'immatil arba'ah. Ini adalah pendapatnya imam yang empat. Jadi dilarang menyentuh mushaf bagi orang yang belum bersuci, ini pendapat imam yang empat. Abu Hanifah, ya, Malik bin Anas, kemudian siapa? Muhammad bin Idris Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Mereka sepakat bahwa tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang bersuci. Qala Ibnu Hubairah fil Ifsah, beliau mengatakan ajma'u yani al-a'immah al-arba'ah annahu la yajuzu lil muhdith masl mushaf. Telah sepakat yani imam yang empat tidak boleh bagi seorang yang berhadap untuk menyentuh mushaf. Jadi barakallahu fikum, larangan menyentuh mushaf ini bagi orang yang belum bersuci adalah kesepakatan dari mazhab yang empat. Kesepakatan dari mazhab yang empat. Adapun dari ulama di masa kita yang menguatkan hal ini adalah Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz dan juga Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi barakallahu fikum, dengan ini hendaknya kita sebelum menyentuh mushaf terlebih dahulu berwudu. Kata beliau selanjutnya, wala ba'sa an yahmila ghairu al-mutatahhir al-mushafa fi ghilabin aw kisin min ghairi an yamassahu. Tidak mengapa orang yang belum bersuci membawa mushaf di dalam pada sambol atau pada kantong dengan tanpa menyentuhnya secara langsung. Wa kadzalika la ba'sa an yadhura fihi wa yatasaffahu min ghairi masjid. Tidak mengapa pula melihat kepada mushaf dan membuka lembaran-lembarannya dengan tanpa menyentuh secara langsung. Okay. Jadi intinya yang dilarang adalah menyentuh secara langsung. Selesai dari perkara yang pertama. Itu apa? Menyentuh mushaf. Yang kedua, wa yahrumu 'ala al-muhdits as-salatu fardhan aw nafila. Haram atas orang yang berhadap mengerjakan salat, baik salat wajib ataupun salat sunnah. Wa hadha bi ijma'i ahli al-'ilmi. Ini dengan kesepakatan ulama. Idza istata'a taharah, jika dia mampu bersuci. Artinya kalau memang orang itu betul-betul tidak mampu bersuci dan tidak ada orang yang bisa membantunya bersuci, ya dia sholat. Dia sholat. Misalkan orang yang sakit, yang barakallahu fikum, dia tidak ada sama sekali orang yang mendapati dirinya di tempat yang sendirian. Dia tidak mampu bergerak, tetapi akalnya masih ada. Maka orang seperti ini tetap sholat, meskipun tidak bersuci, tidak dengan air, tidak dengan tayamum. Tetapi kalau dia ada mampu, mampu dengan air maka dengan wudu, tidak mampu dengan air maka dengan tayamum. Kalau mampu harus bersuci terlebih dahulu. Dalilnya Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bangkit untuk sholat, basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai siku, usaplah kepala kalian dan basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu, jika kamu junub maka mandilah. Ini jelas dari ayat. Perintah kalau ingin sholat Kalau terhadap asghar, wudu. Kalau terhadap akbar, mandi. Dari hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salatan bi ghairi tuhurin. Allah tidak menerima salat dengan tanpa bersuci. Rawahu Muslim wa ghairuh. Ya, Allah tidak menerima salat dengan tanpa bersuci. Kemudian hadis berikutnya, muttafaqun alaih, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Sampai dia berwudu. Fala yajuzu lahu an yusalli min ghairi taharatin ma'al qudrati 'alayha. Maka tidak boleh seorang salat dengan tanpa bersuci padahal dia mampu. Wala tasihhu salatuhu, dan tidak sah pula salatnya. Sawa'un kana jahilan aw 'aliman, nasian aw 'amidan. Sama saja apakah dia itu tidak tahu hukum ataupun tahu. Sama saja apakah dia orang yang lupa atau yang sengaja. Intinya kalau salat tanpa bersuci tidak sah salatnya. Lakin al-'alimu al-'abidu idza shalla min ghairi thaharah ya'thamu wa yu'azzar. Maka tetapi kalau dia sudah tahu dan sengaja, ya, apabila dia salat dengan tanpa bersuci maka dia berdosa dan dihukum. Ya, dihukum. Karena dia berarti main-main, sudah tahu hukum dan dia pun sengaja, maka dia berdosa dan diberikan hukum ta'zir, yaitu hukum yang sesuai kebijakan hakim. Lalu hukum had itu langsung dari Al-Quran, dari hadis. Tapi kalau ta'zir itu sesuai dengan ijtihad dari hakim. Wa in kana jahilan aw nasiyan fa innahu la ya'lamu lakin la tasihhu salatuhu. Jika motifnya karena dia jahil, tidak tahu hukum, aw nasiyan atau lupa, maka yang seperti ini tidak berdosa tentunya. Tetapi tetap sholatnya tidak sah, dia harus mengulang. Dia harus mengulang. Jadi kalau penyebabnya itu kesengajaan dan dia tahu, itu dosa. Dihukum takzir, sholatnya pun batal. Baik. Tapi kalau dia jahil, tidak tahu hukum, atau karena lupa, dia tidak ada dosa. Tetapi tetap sholatnya tidak sah, dia harus mengulang sholatnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil di kesempatan kali ini dari perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadap, baik hadap akbar ataupun asghar, untuk mengerjakannya. Yang pertama, menyentuh mushaf dengan dalil la yamassu illa mutahharun, dan hadis la yamassu al-Qur'an illa tahir. Kemudian yang kedua, haram untuk mengerjakan sholat, baik sholat fardu ataupun sunnah, dengan dalil perintah Allah untuk berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu. Dan hadis la yaqbalu Allahu salatan bi ghairi tuhurin. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya kan? Ya. Jika di sumur ada bangkai, cara mencucikannya diambil bangkainya, dibuang. Kemudian setelah itu, jika airnya masih ada bau bangkai, maka ditunggu. Sumur kan berarti terus akan ada sumber air baru dari bawah kan? Ditunggu sampai tadi itu sudah tidak lagi berbau bangkainya. Kalau sudah netral, nanti sumur itu sudah bisa digunakan. Ya, jadi diambil bangkainya, kemudian ditunggu sampai sumur tersebut bau airnya kembali netral, bisa digunakan. Kalau bangkainya sangat kecil, sehingga walaupun masih ada bangkainya, airnya biasa-biasa saja, itu ya tidak apa-apa, sampai aja. Ya, bangkainya sangat kecil, cicak dan itu apa. Dan kemudian airnya tidak mengalami perubahan, ya dipakai terus saja, tidak apa-apa. Demikian. Yang lain? Ya. Kalau seorang mandi memang dengan niat mandi besar, maka bisa langsung sholat, bisa langsung sholat, ya tidak perlu wudhu lagi. Kecuali di tengah-tengah mandinya dia berhadap seperti buang angin atau buang air kecil, maka berarti harus wudhu lagi. Demikian. Allah. Dan untuk lembaran yang di situ tercampur antara Al-Quran dengan yang selainnya, maka dilihat mana yang dominan. Kalau banyak di situ tulisan Al-Qurannya, maka diambil hukum mushaf, harus bersuci sebelum menyentuhnya. Tetapi kalau yang dominan adalah yang selain itu, maka boleh menyentuhnya tanpa bersuci. Mushaf yang dalam HP, maka ketika dibuka, ya sudah keluar, tidaklah kita menyentuh.